بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. Berkata الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الوجه السابع، sisi yang ketujuh. Anna i'timad al-'abdi 'ala al-makhluqi wa tawakkulahu 'alayhi yujibu lahu ad-darar min jihatihi huwa wa la budda. Bersandarnya seorang hamba kepada makhluk, bertawakalnya seorang hamba kepada makhluk, maka pasti itu akan menimbulkan kemadharatan bagi dirinya dari sisi makhluk itu. Aqsun ma'amalahu minhu, berkebalikan dengan apa yang dia angankan dari makhluk itu. Falabud ayyakhdula minal jiha allati qadara ayyang sura minha. Maka pasti makhluk itu akan menelantarkan dari sisi yang semestinya hamba itu bisa untuk mendapatkan pertolongan. Tepalafu minkum. Falabudda ayyukhdhala min al-jihah allati qadara ayyunsara minha. Maka pasti hamba itu akan ditelantarkan dari sisi yang semestinya dia itu mampu untuk mendapatkan pertolongan dari sisi itu. وَيُذَمُّ مِنْ حَيْثُ قَدَرَ أَيُّحْمَدْ. Hamba itu akan dicela dari sisi yang semestinya dia bisa untuk mendapatkan pujian. وَهَذَا أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ ثَابِتْ بِالْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ فَهُوَ مَعْلُومٌ بِالْإِسْتِقْرَاءِ وَالتَّجَارُبِ. Maka perkara ini sebagaimana thabit dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini pun bisa diketahui dengan berusaha membaca dan pengalaman. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 81-82. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sesembahan itu menjadi penolong bagi mereka. yang mereka bisa mengharapkan kemuliaan, yang mereka bisa mengharapkan pertolongan darinya. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Kelak, sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada mereka. Dan sesembahan-sesembahan itu pun akan menjadi musuh bagi mereka. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 74-75. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah dengan harapan mereka akan bisa mendapatkan pertolongan. La yastati'una nasrahum wahum lahum jundum muhdarun. Sesembahan-sesembahan itu tidak akan mampu menolong mereka, walaupun mereka ada pasukan yang dipersiapkan bagi penyembah-penyembahnya. Jundum muhdarun, pasukan yang dipersiapkan, ay yaqdabuna lahum wa yuharibun, pasukan yang mereka itu akan marah, pasukan yang mereka itu akan berperang. Kama yaqdab al-jundu wa yuharib an ashabi, sebenarnya sebuah pasukan yang itu marah, yang siap berperang demi membela ashabnya. Walaupun demikian keadaannya, wahum la yastati'una nasrahum, maka sungguh sesembahan-sesembahan ini yang dia itu sebagai pasukan yang sudah dipersiapkan tidak akan mampu untuk menolong mereka. Tidak akan mampu untuk menolong penyembah-penyembahnya. Balhum kallan alaihim, bahkan itu justru akan menjadi beban atas mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Dan tidaklah kami mendzalimi mereka, akan tapi mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Maka sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa mencukupi sedikit pun bagi mereka. Lamma jaa amru rabbik, ketika perintah Rabbmu, ketika keputusan Rabbmu itu datang. Wa ma zaduhum ghaira tasbit, dan tidaklah menambah bagi mereka selain tatbib. Tatbib, taib ala fuminkum, ghaira tatbib. Ghaira tatbib, ay ghaira takhsir. Tidaklah menambah kepada mereka selain daripada kerugian. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Syu'ara, kalau yang tadi sebelumnya, yaitu surah Hud ayat 101. Ini dalam surah Syu'ara, Allah menyatakan, فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ. Maka jangan, jangan engkau menyeru bersama Allah, menyeru ilah-ilah yang lain. Jangan Jangan bersama dengan engkau itu menyeru. Jangan bersama dengan engkau itu menyeru kepada Allah. Engkau menyeru kepada ilah yang lain. Fatakuna minal mu'addabin. Kalau engkau melakukan yang demikian, sungguh engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang terazab. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, fataq'uda madhmuman makhdula. Jangan. Jangan engkau menjadikan adanya ilah-ilah yang lain bersama Allah. Kalau engkau lakukan itu, maka sungguh engkau akan duduk dalam keadaan dicela, dalam keadaan ditelantarkan. Fa innal musyrik yarju bi syirkihi an-nasra taratan. Maka sungguh seorang musyrik dengan kesyirikan yang dia lakukan, terkadang yang dia harapkan ada pertolongan. Walhamda wathana taratan. Terkadang yang dia harapkan adalah pujian, sanjungan. Fa akhbara subhanahu anna maqsudahu yan'akisu alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya apa yang menjadi maksud tujuan ini justru akan berbalik pada dirinya. Dia akan mendapatkan yang sebaliknya. Wa yahsulul lahu al-khadlan wadh-dham. Yang dia dapatkan adalah bagaimana dirinya itu akan ditelantarkan, bagaimana dirinya itu akan mendapat celaan. Wal maksud, adapun maksud di sini, anna hadainil wajhain fil makhluk, bahwasanya dua sisi ini ada pada makhluk. Itu bagaimana penelantaran, celaan ini akan datang dari sisi makhluk. Bersandar kepada makhluk, berharap untuk mendapatkan pertolongan, tapi justru dia akan ditelantarkan. Bersandar kepada makhluk dengan harapan akan mendapatkan sanjungan, pujian, justru dia akan dicela. Dua perkara ini ada pada makhluk. Sikap menelantarkan dan selalu mencela. Wadiddihuma fil khaliq subhanah. Adapun yang menjadi lawan dari keduanya, taib, ada pada sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada penelantaran, yaitu pertolongan. Pertolongan yang mampu menolong, yang bisa menolong, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang bisa memuji, yang bisa menyanjung, yang menjadikan orang itu terpuji, menjadikan orang itu tersanjung dengan perkara-perkara yang baik. Sanjungan, pujian yang bermanfaat. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fassalahul qalbi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi ibadatillahi ta'ala wal isti'anah bihi. Maka kesolehan qalbu, kebahagiaan qalbu, kegembiraan qalbu hanya ada di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristianah kepadanya. Wahalakuhu wa syaqa'uhu wa dararuhu al-ajil wal-ajil fi ibadatil makhluk wal isti'anah bihi. Dan kebinasahan kalbu, kesengsaraan kalbu, kemadaratan kalbu, baik itu yang disegerakan, yaitu di dunia ini, maupun yang ditunda, yaitu di akhirat nanti, ada dalam peribadatan kepada makhluk dan beristianah kepada makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.